자라. Diriku makin geli, datangnya dari dalam komunitasku sendiri. Seseorang yang merasa dirinya paling ahli, rasa dia satu-satunya yang paling mengerti. Dia agungkan pengetahuan yang dia miliki, tapi yang paling lucu adalah berikut ini. Saat ditanya balik tentang Islam, tentang seni, dia hanya diam sepertinya mau gigit jari. Katanya aku tak